Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Apa yang dimaksud dengan tamyiz Aba Ali? Sebuah isim yang disebutkan setelah isim mubham, yaitu isim yang masih samar, untuk menjelaskan kesamaran tersebut. Contoh tamyiz seperti apa, Abadani? Ishtaraitu 20 kitaban. Mana yang disebut tamyiz? Kitaban. Contoh yang lain, Aba Asia. Ishtaraitu kilograman ruzzan. Saya membeli 1 kilogram beras. Mana yang disebut tamyiz? Ruzzan. Ruzzan sebagai tamyiznya. Nah, dia isim yang disebutkan setelah isim yang mubham untuk menjelaskan kemubhaman tersebut. Tamyiz atau mumayyaz dibagi 2. Ada yang malfud, ada yang malhud. Yang malfud adalah tamyiz terletak setelah beberapa perkara. Yang pertama, setelah nama-nama tim takaran. Setelah nama-nama takaran. Kedua, setelah nama-nama timbangan. Ketiga, setelah nama jarak. Keempat, setelah bilangan. Tamyiz yang terletak setelah 4 perkara ini namanya tamyiz malfud. Naam. Malfud. Yang paling sering kita gunakan setelah bilangan dan setelah timbangan. Kalau takaran di negeri kita jarang. 1 so', 1 mud itu di Arab. Iya, takaran. Kalau ada liter ya, kita 1 liter. Ya. Takaran. Kemudian mumayyaz yang malhud. Yang malhud nam terletak setelah isim tafdil. Terletak setelah isim tafdil. Ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka malan. Kamalan di sini apa? Tamyiz. Naam. Hasuna Aliun wajhan. Bagus Ali apanya? Wajahnya. Naam. Huwa asgharu minni jasadan. Dia lebih kecil badannya daripadaku. Dia lebih kecil daripadaku badannya. Nah. Kemudian hukmul ma'dud. Apa ini ma'dud? Ma'dud sesuatu yang jatuh setelah bilangan. Ma'dud yang dihitung. Ma'dud itu artinya yang dihitung, yaitu kalimat yang terletak setelah bilangan. 20 kitab, 20 buku. Nah, ya. Itu namanya ma'dud. Ada berapa? Nah, dibagi berapa ma'dud, hukum ma'dud? Bagi tiga. Yang pertama, antara berapa? 3 sampai 10. Bagaimana hukum ma'dudnya? Jama' majrur. Jama' majrur. Antara 3 sampai 10. Hukum ma'dudnya adalah jama' majrur. 7 orang laki-laki, apa kita katakan? Sabatu rijalin. Sabatu rijalin. Nah. 6 bulan. Apa kita katakan? Sittatu bulan. Ashhurin. Atau syuhurin bisa. Sittatu ashhurin. Atau sittatu syuhurin. 4 hari. Arba'atu ayyamin. Ayyam. Yaumun, yaumani, ayya, ayyamun. Jama' majrur. Jama' rata-rata jama' jama' taksir. Tiga jam. Salasa sa'atin. Tiga jam. Sa'atin. 5 tahun. Berapa? Khamsu sanawatin. 5 tahun. Khamsu sanawatin. Ya. Hah? Baik. Khamsu sanawatin. Kemudian yang kedua, bilangan dari berapa sampai berapa? Antara 11 sampai 99. Bagaimana hukum ma'dudnya? Mufrad mansub. Mufrad mansub. Mufrad mansub. 20 hari. Apa kita katakan 20 hari? Ishrina yauman. 20 hari. Ishrina yauman. 20 hari. Nah. 30 bulan. Salasuna 30 bulan. Nah, salasuna syahron. Mufrad man? Mufrad mansub. Nah. Nah. 40 hari. Arba'una yauman. Ya. Baik. 60 fakir miskin. Sittina miskinan. Sittina miskinan. Gampang ya. 11-99 mufrad mansub. Ya. Kalau mufrad kan enggak bisa berpikir lagi rata-ratanya. Kalau jamak baru pikir. Kalau bilangan setelah ratusan. Apa? Mufrad majrur. Bilangan setelah ribuan. Mufrad majrur. Ya. 1000 bulan. Alfu syahrin. Alfu syahrin, alfi syahrin itu 1000 bulan. Ada ikhwan namanya alfi syahrin. Iya. Alfi syahrin. 1000 bulan. Nah. Kalau 1000 tahun? Alfu sanatin. Ya. Mufrad majrur. Alfu sanatin. Mufrad majrur. Lima belas hari. Homsata. Ingat, kalau 11-19 bilangannya difatah semuanya. Homsata asyara yauman. Homsata asyara kitaban. Ingat ya, kalau 11-19 apa? Bilangannya fatah semuanya. Homsata asyara. Enggak ada homsu, enggak ada homsi. Homsata asyara. Salasata asyara. Tamaniyata asyara. Tak semuanya. Fatah semuanya. Mabni alal fathi. Kalau bilangan berapa? 11-19. Bilangannya mansub. Bukan mansub, bahkan mabni. Mabni di atas fathah. Ada latihan sebelum selesai ya? Sampai nomor berapa? Nomor 5 sekarang. 15 buah ayat. Ayat ini muzakkar atau musanna? Muzakkar atau muannas? Ayat muannas berarti bilangannya harus muzakkar. Berarti apa 15 ayat? Khamsa khamsata. Khamsa. Karena apa yang dihitungnya muannas. Berarti khamsa. Terus 10. Asyara. Khamsa asyara. Ayatan. Mufrad man? Mansub. 11-99. Khamsa asyara ayatan. Kemudian 10 buah buku. Apa bu? Ya. Kalau buku kitaban, muzakkar atau muannas? Muzakkar, berarti bilangannya? Muannas, berarti apa? Asyaratu. Apa? Asyaratu. Terus kutubin. Karena 3-10. Jama'. Ya, jama' majrur ya. Asyaratu kutubin. Pokoknya sedikit berputar kalau bilang. Harus saya pikir dulu ini. Gitu ya, enggak bisa langsung. Nah, ya. 3-10 begitu. Jama' nah majrur. 11-99 mufrad mansub. 100 setelah 1000 mufrad majrur. Nomor 7, 17 buah buku. 17 buku muzakkar atau muannas? Buku kitaban. Muzakkar berarti bilangannya Muannas. Apa tujuh? Sab'ata asyara kitaban. Ya. Sab'ata asyara kitaban. Nomor 8. Tiga ratus buah buku. Nah, ratusan. Mufrad majrur. Bagaimana? Tiga ratus buah buku. Buku muzakkar atau muannas? Zakat berarti salatu mi'atin mi'ati kita kitabin. Salatu mi'ati kitabin. 300 kitab. Salatu. Salatumiyah. Salatumiyah 300. Arba'amiyah 400. Homsamiyah 500. Dan sittatamiyah 600. Sab'amiyah 700 begitu. Berarti 300 apa? Salasu mi'ati kitabin. Salasu mi'ah kitab. Nomor 9. 6 bulan. Bulan muzakkar muannas. Muzakkar syahrun ya. Berarti bilangannya muannas berarti apa? Sit satu ashhurin. Ingat, 6 berarti antara 3 sampai 9. Berarti jamak majrur. Sittatu ashhurin. Nomor terakhir 10. Dua ratus bulan. Ayo, 200 bulan. Apa 200? Nah, 200 itu mi'atain. 200 mi'atain. 200 bulan. Syahrin. Kalau di sana isim musanna kemudian dia mudhaf, maka nunnya dibuang. Berarti apa? Mi'atai syahrin. Kalau dibuang asalnya mi'ataini. Mi'ataini 200. Nah, 200 bulan. Oh, berarti dia jadi mudhaf, harus dibuang nunnya. Mi'atai syahrin. Ya, mi'atai syahrin. Pokoknya kalau musanna, ketika menjadi mudhaf, dibuang nunnya. Sama ketika jama' mudzakkar salim menjadi mudhaf, harus dibuang nunnya. Orang-orang Islam Indonesia, apa kita katakan? Muslimu, enggak dibuang nunnya. Muslimu Indonesia. Asalnya muslimuna. Orang-orang musyrik Arab, apa kita katakan? Musyrikul, musyrikul Arabi. Dibuang nunnya. Asalnya musyrikuna. Dibuang nunnya. Musyriku al-Arabi. Jadi musanna atau jama' muzakkar salim ketika mudhaf dibuang apa? Dibuang nunnya. Yang khusus dalam masalah bilangan berarti mi'atain. Enggak ada nunnya kan? Kalau 2000 apa? Alfain. 2000. Iya, alfain. 2000 kan? Ketika jadi mudhaf, dibuang juga nunnya. 2000 orang laki-laki. Apa kita katakan? alfai rajulin. Iya. 2000. Nah, 2000 laki-laki. Ya. Sama dengan mi'atai. Mi'atai rajulin. Jadi bilangan 6, 100 dan 1000, 200 dan 2000 ketika jadi mudhaf maka dibuang nunnya. Baik, kita cukupkan. Tinggal dua bab lagi, mustasna dan illa. Kayaknya harus ada ujian dulu nih. Hal sama hal sama tamyiz. Harus ujian dulu nih hal sama tamyiz ini. Nah, berat ya. Nah, ya. Besok libur ya. Ada rapat. Besok libur ada ijtima kan. Hah? Insyaallah Jumat pagi ya.